السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, mari kita manfaatkan sejenak untuk menambah iman kita dengan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam bagian hadis Nabi yang mengatakan, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah Azza wa Jalla menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis Nabi berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akan kita ambil sekarang hadis yang dibawakan dengan sanad Imam Al-Bukhari, Al-Hakam Ibn Nafi'. Yaqul Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat masih tentang al-masyi'atu wal-iradah. Kehendak Allah Azza wa Jalla pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Apa yang tidak diinginkan oleh Allah tidak terjadi, enggak mungkin terjadi. Ini wajib kita imani. Maka ini ada kaitannya dengan al-imanu bil qadar. Ada juga kaitannya dengan apa? Af'alullah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Yang itu adalah sifat al-fi'l. Itu al-masyi'ah. Baik. Imam Al-Bukhari mengatakan, qala haddatsana al-Hakam ibn Nafi', telah menceritakan kepada kami al-Hakam ibn Nafi', qala akhbarana Syu'aib. Beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Syu'aib an-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Salim ibn Abdullah, telah memberitakan kepadaku Salim ibn Abdullah ibn Umar, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa qa'imun 'alal mimbar. Di saat itu Nabi sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cara beliau, beliau duduk di atas mimbar. Dan ini tidak mengapa, seorang guru tempatnya lebih tinggi dari muridnya atau sahabat-sahabatnya. Lebih-lebih di zaman dahulu, pengeras suara tidak ada. Kalau duduk di bawah, suaranya nanti ketelan. Ya, baik. Apa sabda Nabi alaihissalatu wassalam di saat beliau berada di atas mimbar? Dan ini para hadirin menunjukkan ketelitian para perawi. Sahabat yang membawakan riwayat ini teliti. Sampai cara Nabi duduk dikasih tahu. Kalau cara seperti ini atau hal ini dibawakan oleh para perawi, apalagi perkara-perkara yang lebih besar, maka tidak ada urusan agama yang tertinggal. Semuanya dijelaskan. Bayangkan, wa huwa qa'imun 'alal mimbar, Nabi sedang berdiri di atas mimbar. Semua. Jadi Allah Azza wa Jalla atur bagaimana agama ini disampaikan dengan sempurna melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum min al-umam kama baina salatil 'ashri ila ghurubish syamsi. Perumpamaan atau sesungguhnya lama kalian akan tinggal di dunia ini, itu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangka waktu mereka tinggal di dunia ini seukuran antara asar sampai maghrib. Pendek. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dinamakan Nabi akhir zaman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatayn. Allah Azza wa Jalla mengutus aku, antara aku dan kiamat itu seperti ini. Telunjuk dengan jari tengah. Ujung telunjuk lihat berapa sisa dari jari tengah. Sedikit atau tidak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama baqa'ukum, lamanya kalian tinggal di dunia ini, fima salafa qablakum, dibandingkan orang-orang sebelum kalian, minal umam, dari umat-umat terdahulu, kama baina salatil asri ila ghurubish syams, seukuran antara salat asar sampai tenggelam matahari. Lihat tanda-tanda kiamat itu dekat sudah nih para jamaah, minimal kiamat kecil. Man mata faqad qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal dunia maka kiamatnya sudah tiba. Ya, kalau tanda-tanda kiamat yang besar belum memang. Tapi tanda yang kecil yang terus berjalan banyak. Banyak sekali. Baik. U'tiya ahlu Taurat at-Taurat. Ya. Diberikan ahli Taurat Taurat. Siapa ahli Taurat? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diberikan adalah Nabi Musa. Pengikutnya tentu jelas Bani Israel dari kalangan yang dinamakan dirinya Yahudi. Fa'amilu biha hatta tasafan naharu. Mereka amalkan Taurat itu sampai tasofan nahar, siang hari. Thumma ajazu, setelah itu mereka kecapean. Mereka apa? Kecapean. Berarti apa para hadirin? Bani Israel atau Yahud atau pengikut Nabi Musa, mereka jangka waktunya panjang. Dari pagi sampai siang. Baik. Fa'utu qiratan qirata. Maka Allah Azza wa Jalla berikan mereka pahala satu gunung. Satu qirat. Ya. Bukan artinya satu gunung, bukan. Tapi inilah dia bahasa Arab, ketika dikatakan satu gunung itu dibagi, diulang-ulangi dia. Ya, satu gunung, bukan artinya satu gunung tambah satu gunung. Enggak, satu gunungnya ini bagi, itu pahala mereka. Meskipun dalam jangka waktu dari subuh atau pagi sampai siang. Kemudian summa u'tiya ahlul injil al-injila, Al-Injil, Ahlul Injil, Injila. Kemudian diberikan orang-orang Ahlul Injil, Injil. Siapa yang diberikan Injil? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian pengikutnya dari Bani Israel yang akhirnya dinamakan apa? Nasar. Fa'amilu, mereka laksanakan hatta salatil asri, sampai tiba waktu asar, dari zuhur sampai asar, atau dari pertengahan siang atau siang hari sampai asar. Thumma ajazu, kemudian mereka enggak mampu lagi. Sudah lemas sudah. Habis masanya sudah. Ya. Tadi al-Yahud atau Bani Israel pengikut Nabi Musa sampai siang hari ajazu, sudah habis sudah masanya. Datanglah Nabi Isa. Nabi Isa sampai asar. Ini ukuran lama mereka. Ya. Tapi tidak bisa dipatok seperti ada yang sangat berani berbicara tentang masalah gaib ini. Umat Nabi Muhammad enggak sampai 1500 katanya. Allahu a'lam, kita enggak tahu. Ini hadis perumpamaan nih, para jemaah. Hadis perumpamaan tidak bisa ditakar dengan angka. Allahu a'lam. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu kapan dia mau habisin kita ini. Ya, kapan dia tiba kiamat itu? Yang jelas tanda-tanda kecil ada, masih berjalan, ada pula yang belum tiba. Mana dia? Negeri Arab sungai mengalir belum ada. Tapi kalau hijau mulai hijau. Nah, tapi kita lihat juga nanti. Ya, kalau datang musim panas, kalau kembali kering ya berarti masih. Ya, tapi jangan waduh kering lagi, nah masih ada waktu tenang. Enggak bisa. Tetap waspada. Jangan-jangan kiamat kecil duluan kan? Kita tidak tahu. Allah mau ambil kita besok, urusan dia. Ya. Baik. Jadi ingat, atba' Musa, pengikut Nabi Musa, lama mereka itu dari pagi sampai siang, kemudian Nabi Isa dari siang sampai asar. Fa'utu qiratan qirat. Dan mereka pun ternyata dikasih berapa? Satu gunung. Satu gunung dibagi-bagi. Thumma utitumul Qur'ana, kemudian kalian diberikan Al-Qur'an umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amiltum bihi hatta ghurubasyams, dan kalian mengamalkannya sampai tenggelam matahari. Di sini tidak disebutkan thumma ajazu, kemudian mereka lelah. Kenapa? Udah enggak ada nabi masalahnya. Berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhir dengan Taurat, afwan, berakhir dengan Al-Qur'an. Lalu apa? Fa utitum qirataini qiratain, dan kalian diberikan qirataini qiratain, yaitu dua gunung. Kita dapat dua gunung. Qirat, arti qiratu an-nasibul muqaddar, bagian yang ditentukan. Itu arti qirat. Ya, asal dari qirat itu nisfu danit, setengah danit. Satu danit itu ya sudus dirham, seperenam dirham. Tapi dan terkadang maksud dari qirat itu asyai'ul katsir, jumlah yang sangat banyak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Siapa yang salat jenazah atau siapa yang menghadiri jenazah sampai salat, dia dapat berapa? Satu qirat. Wa man syahidaha, siapa yang menyaksikan menghadiri jenazah salat hatta tudfana, sampai pemakaman, falahu qiratan, dia dapat berapa? Dua qirat. Qila, wa mal qiratan. Apa itu dua qirat ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung besar. Nah, al-Yahud atau atba' Musa, pengikut Nabi Musa, dapat berapa? Setengah hari dapat satu. Kemudian pengikut Nabi Isa dapat berapa? Dapat satu dari zuhur sampai asar. Pengikut Nabi Muhammad asar sampai maghrib dapat dua. Maka diperumpamakan ya dunia ini dengan satu hari sempurna. Maka Yahud dari pagi sampai zuhur. Nasrani dari salat zuhur sampai asar. Umat Islam dari salat asar sampai tenggelam matahari. Berarti apa? Segi waktu umat Nabi Muhammad paling pendek. Umurnya juga paling apa? Paling pendek. Umur umat Nabi Muhammad paling pendek juga. Sampai 70. Sedikit yang lewat. Nah, baik, lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwahnya saja berapa tahun? 950. Belum dia itu setelah terjadi banjir hidup lagi 50-60 tahun. Lama mereka tidur. Kita ini banyak pestisida. Ya. 60-70. Allah musta'an. Tapi apa? Ummatul Islam, ummatun marhumah. Umat Islam itu umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai waktu Nabi Isra Mi'raj dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, ketika lewat langit ke-6 melewati Nabi Musa, Nabi Musa nangis. Tanya sama malaikat, "Kenapa engkau nangis? Aku iri terhadap pemuda ini," katanya. Ya. Ia datang belakangan tetapi pengikutnya lebih banyak. Umurnya pendek, pengikutnya banyak, amalan pahalanya banyak. Maka umat Islam ummatun marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, diibaratkan dunia ini semuanya oleh Allah dalam satu hari. Ya. Umat Islam jangka waktu mereka, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangka waktu mereka sangat pendek dibandingkan Nasrani, dibandingkan Yahudi, tetapi pahala mereka paling banyak. Baik, apa yang terjadi setelah Allah bagi-bagi pahala itu berapa jumlah? Qala al-Taurat rabbana haula aqallu amalan wa aktsaru ajra. Ahlul Taurat itu orang-orang Yahudi, mereka ya'tarif. Ya. Mereka komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mereka itu amalannya sedikit kok pahalanya besar. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Hal zalamtukum min ajrikum min syai? Apakah aku telah menzalimi amalan kalian dengan pahala yang aku berikan itu? Qalula. Mereka menjawab apa? Tidak. Qafaqala. Maka di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadzalika fadli utihi man asya'." Urusan pahala itu adalah fadli. Fadlullah, karunia Allah, pemberian Allah, aku berikan siapa yang aku kehendaki. Urusan pahala kita tidak bisa ya menekan Allah Azza wa Jalla harus kasih sekian, tidak bisa. Allah yang kasih. Sama kesan juga dengan doa. Ya Allah, berikanlah aku rumah. Tidak usah mengatakan kalau kau mau. Kenapa? Tidak ada yang menekan Allah. Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Demikian juga, ya Allah, kata orang Taurat al-Yahud, Kenapa mereka itu waktu kerjaannya sedikit, upahnya besar, banyak? Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Memangnya aku telah menzalimi kalian? Oh enggak ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Ya, itu adalah karunia-Ku. Utihi man asya, aku berikan bagi siapa yang aku kehendaki. Al-maksud dari hadis ini para jemaah rahmatullah azza wa jalla, masyiatullah, kehendak Allah pasti terlaksana. Ya, tidak bisa diatur oleh kebiasaan, tidak bisa diatur oleh pandangan atau yang lainnya, tapi semata-mata kembali kepada kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Dan itu semuanya dengan hikmah. Itu sebabnya para hadirin dan rahmatullah azza wa jalla, kita minta kepada Allah diberikan yang terbaik. Kita diberikan yang terbaik. Maka dari sini kita mengetahui dengan sangat jelas kesesatan kelompok Mu'tazilah, yang mana kelompok Mu'tazilah mewajibkan Allah, ya, Allah wajib menyiksa orang maksiat, Allah wajib memberi pahala bagi orang yang taat. Mereka pakai akal, ya. Kita katakan urusan siksa kembali kepada keadilan Allah, urusan pahala kembali kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, kalau kita mengukur dengan amalan kita mau masuk surga, enggak cocok masuk surga. Kenapa? La mawdi'u sawtin fil jannah, dalam Sahih Bukhari, tempat pecut cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia, tempat pecut. Lah, kalau tempat kita bagaimana? Sekarang taruhlah dia manusia paling jahat, taubatnya hanya sejam, mati terus, surga apa tidak? Cocok dengan amalannya? Cocok dengan jangka waktu bekerja masuk surga? Dikasih istana, dikasih bidadari. Gimana bidadari itu sekiranya penutup rambutnya jatuh ke dunia, terang dunia ini semuanya. Cocok? Nah, cocok. Maka disebabnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaribu wasaddidu. Amalan kita ini dekatkan dengan cara Nabi. Qarib, dekatkan. Wasaddidu, bila perlu apa? Tepat. Kalau enggak bisa tepat, ya dekat. Dekat-dekat, jangan terlalu jauh lah. Deketin dengan cara Nabi itu. Wasaddidu pas. Kenapa? Fa'innahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Sebab kita ini tidak ada yang selamat dari api neraka kalau ngandelin amal. Artinya mau bayar surga pakai amalan, tidak ada yang selamat. Qalu wala anta ya Rasulullah. Nabi ditanya, bagaimana dengan kau Rasulullah? Meskipun aku juga, hanya saja Allah mewafatkan aku dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Artinya apa? Amalan bukan barter, tapi amalan sebab saja. Maka sebab ini harus dibenarkan. Sebab ini harus dibenarkan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menerangkan jangka waktu kehidupan umat setiap agama. Yahud dari pagi sampai siang, berarti waktu beramal lebih panjang. Nasrani dari zuhur sampai asar lebih pendek. Umat Islam dari asar sampai maghrib lebih pendek lagi. Dan ini menunjukkan bahwasanya umur umat Islam itu diakhiri dengan kiamat. Faedah yang kedua, syarafu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya? amalan sedikit pahala besar. Maka itu sebabnya umat Nabi Muhammad dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam qadar, ya, beribadah di dalamnya lebih baik dari beribadah 83 tahun sekian bulan. Sekarang kalau setiap Ramadan kita selalu ibadah pada malam qadar, bagaimana bahagianya kita? Baik. Jadi hadis ini menerangkan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka beramal sedikit tetapi berpahala besar. Faedah yang ketiga, nafyu dzulmi anillahi azza wa jalla. Hadis ini meniadakan kezaliman dari Allah azza wa jalla. Jadi Allah azza wa jalla tidak pernah menzalimi hambanya sama sekali. Faedah yang keempat, hadis ini dalil ala wujubil amal, wajibnya kita beramal, bekerja, ya, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar angan-angan, tetapi mesti apa? Ada amalan. Maka ini sekaligus membantah mazhab al-murji'ah, ya, membantah kelompok apa? Murji'ah, karena Murji'ah mengatakan amalan bukan termasuk iman. Sementara di sini fa'amiltum bihi, kalian amalkan Al-Qur'an. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan di antara syarat untuk mendapatkan pahala harus mempraktikkan yang punya dalil. Harus yang ada apa? Dalilnya, karena Nabi mengatakan fa'amiltum bihi, kalian diberikan Al-Quran dan kalian amalkan. Jadi diantara syarat diterimanya amalan harus beramal menggunakan apa? Ad-dalil. Orang Islam dalilnya apa? Al-Quran was-sunnah. Tidak bisa dalilnya nenek moyang, ya, papu balu, ya, atau apa? Ini adalah apa? Budaya, adat, istiadat. Lihat di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu an, ketika masih kafir ditanya oleh Heraklius, apa yang diajarkan kalian oleh Nabi itu? Oh, apa yang didakwahkan? Ya, dia jawab, Nabi itu mengatakan, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Bertauhid, jangan syirik. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan ucapan nenek moyang, papu balo. Tinggalkan, kata ajaran Nabi itu berarti. Jadi kita disuruh pegang teguh adat istiadat. Pakai dalil lagi, kaidah katanya. Ada kaidah fikih, al-adah muhakkamah katanya. Adat itu ya menjadi hakim, menjadi hukum katanya. Iya, kalau adatnya tidak berseberangan dengan Islam. Kalau berseberangan dengan Islam, Nabi Muhammad SAW yang paling dahulu membatalkannya. Bahkan Nabi SAW yang pertama kali dibatalkan perbuatan keluarganya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah, ketika Nabi khutbah Hajjatul Wada, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi yaumikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian, haram untuk kalian tumpahkan dan kalian ambil tanpa hak. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini. Wa awwalu damin adha damu Ibnu Rabi'ah Ibnu al-Harith. Darah yang pertama kali, qisas jahiliyah, yang pertama kali aku batalkan, darahnya Ibnu Rabi'ah. Ini keluarga Nabi. Kemudian, wa kullu riban maudhu, semua riba batal, kata beliau. Riba yang pertama kali aku batalkan, ribanya Al-Fadl Ibn Abbas. Ya, riba Al-Abbas. Ribanya Abbas yang pertama kali aku batalkan. Keluarganya. Kenapa? Karena berseberangan dengan syariat Al-Quran was-sunnah. Ya. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Amalan syara atau amalan bagian dari iman, kemudian amalan baru diterima oleh Allah apabila sesuai dengan apa? Dalil. Dalilnya apa? Al-Qur'an was-sunnah. Kemudian yang kedua, fadlullah wasi'. Hadis ini menunjukkan karunia Allah yang begitu luas. Ya, karunia Allah begitu luas, tanpa harus lelah orang bisa dapat pahala banyak. Nah, umat Nabi Muhammad jangka waktu beramal pendek, tetapi pahalanya lebih besar. Maka betapa banyak dalam Islam ini para hadirin, itu apa? Ada amalan-amalan ringan berpahala apa? Besar. Amalan ringan berpahala besar. Ambil contoh, ya, wudu dengan bagus, setelah wudu baca doa. Yang mana kalau baca doa ini, zikir ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilih dari pintu surga 8 mana yang kau masuk, silakan masuk. Bayangkan, wudu dengan bagus, doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Terus, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah? Boleh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni. Ada tambahannya lagi? Enggak ada. Mungkin ada antum dulu. Apa yang dulu? Apa selain? Waj'alni min ibadikas. Ini dhaif. Ini lemah tambahan ini, hati-hati para jemaah. Enggak jadi antum dibukakan. Berpat Malik. Ditutup lagi. Nah, hanya asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dibukakan pintu surga 8. Yang mana kalau riwayat lain menjelaskan atau dalil lain menjelaskan, man anfaqa zaujaini, siapa yang menginfakkan zaujain, harta yang sepasang harta, baru bisa dibukakan pintu surga 8. Sepasang. Berarti kalau nginfakin emas, jangan emas saja, tambah perak. Kalau nginfakin sapi yang jantan, tambah yang betina. Nah, kita korban sapi. Bagaimana? Jadi? Enggak jadi. Kenapa? Kurang satu. 7 orang. Kurang satu gagal. Bagaimana mau sepasang ini? Kurang satu aja gagal. Nah, ini agak berat kalau ini berarti mah mengimpakkan sepasang. Ya. Ini wudu dengan bagus seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, faedah berikutnya. Itsbatu masyiatillah azza wa jalla. Hadits ini menetapkan kehendak Allah, wa masyiatuhu nafidah, dan kehendak Allah pasti terlaksana, pasti terjadi. Ya. Kalau manusia berkehendak belum tentu. Allah berfirman di akhir surah At-Takwir Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak siapa? Kehendak Allah rabbul alamin tabaraka wa taala. Jelas para hadirin? Ya, sekiranya begitu satu hadis saja kayaknya bisa nih, karena waktu hampir jam 5 sudah ini para jamaah. Wal ilmu indallah, mudah-mudahan kita dapat faedah dari apa yang kita ambil ini. Alhamdulillah rabbil alamin.